Setelah suksesnya Surga dan Neraka, kita nikmati lagu jenaka ciptaan Pompi lewat kebolehan Hetikus Endang. Demi cinta nih ye. Saudara, panggung Selekta kini telah ditinggalkan. Untuk sementara, kita berjumpa kembali bulan depan dalam acara yang sama. Selamat malam.